الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, menceritakan kepada kita. Kata Aisyah, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahudiyun. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam terkena sihir. Beliau tersihir dari seorang Yahudi. Min Yahudi Bani Ruzayq, yang menyihir Nabi alaihi salatu wassalam Yahudi dari suku Bani Ruzayq di sekitar kota Madinah. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal ilayhi annahu yaf'alu shay'a. Kata Aisyah, bahkan terbayang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan sesuatu kepada keluarganya, menggauli mereka, berhubungan dengan istri-istrinya. Wa huwa la yaf'aluhu, padahal beliau tidak melakukan hal tersebut. Terbayang kepada Nabi, dihayalkan. Beliau mendatangi istrinya, keluarganya, padahal beliau tidak melakukan hal tersebut. Kata Aisyah, hatta kana dhatu yawmin wa laylatin, sampai pada satu malam, satu hari, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a thumma da'a. Beliau berada di sisiku pada satu malam, Nabi bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, kemudian berdoa, kemudian berdoa. Setelah itu beliau bersabda, ya Aisyah, wahai istriku, innallaha aftani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban, fima istaf taituhu, atas pertanyaan-pertanyaanku. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kepadaku jawaban. Apa itu wahai Rasulullah? Ja'ani rajulan, sabda Nabi, aku bermimpi didatangi dua orang. Aku bermimpi didatangi oleh dua orang, dan dua orang ini malaikat yang memberikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, yang satu duduk di atas kepalaku. Wal akharu inda rijli, dan temannya di atas kaki. Yang satu di bagian kepala, yang satu di bagian kaki. Yang satu di atas, yang lain temannya di bawah. فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلِي, yang berada di atas kepalaku bertanya kepada yang di bawah kakiku. Yang di bagian kepala bertanya kepada yang di bagian kaki. مَا وَجْعُ الرَّجُلِ, pertanyaan pertama kata malaikat itu kepada temannya, apa penyakitnya orang ini? Terkena dengan apa beliau? Maksudnya siapa di sini? Nabi alaihi salatu wasalam. Temannya mengatakan matbub. Orang ini kena sihir. Terkena dengan sihir. Kemudian pertanyaan yang kedua, manil ladzi tabbahu? Siapa yang mensihir dia? Kata malaikat yang ada di bawah, Lubayt atau Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi dari Bani Ruzay. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fi ayyi syai'in? Dengan apa Labid ibn al-A'sam mensihir beliau? Apa yang digunakan? Pakai bahan dasar apa? Kata malaikat tersebut, fi mushtin wa mushatatin wa fi jaffi tal'ati dhakar. Labid ibn al-A'sam menggunakan sisir. Kemudian rontokkan rambut dari sisir tersebut. Disebutkan memang dalam satu riwayat, Labid ibn al-A'sam pernah dulunya menjadi pelayan Nabi. Dan beliau mendapatkan sisirnya Rasulullah. Dan ada rontokan rambut yang kemudian disimpan. Tidak lama dia menjadi penyihir. Tentunya dengan upah. Menjadi pekerjaan bagi dia. Orang minta sihir dibuat, mendapatkan imbalan. Kata malaikat pertanyaan yang ketiga, dengan apa dia menggunakan sihir tersebut? Sihir rontokan rambut, wa fi jaffi atau wa fi jaffi tal'ati dhakar, mayang dari pelepah kurma, yang paling ujung, mayang dari pelepah kurma. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, ainahu, diletakkan di mana sihir tersebut? Benda-benda tadi ditaruh di mana? Fi bi'ri dhi arwan. Benda-benda tersebut diletakkan di sumur yang bernama Arwan. Dan itu letaknya di Bani Zuraik, tempat perkampungan Yahudi. Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi unasin ma'hu. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya, beliau mendatangi para sahabat dan berjalan ke tempat tersebut untuk mengungkap. Sudah diberikan tanda Nabi alaihi salatu wasallam pada tidur, berangkat bersama para sahabatnya. Setelah mendapati sumur itu, kemudian kembali ke rumah Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, laka anna ma'aha nuqa'atul hinna, air sumur itu berwarna merah seperti perasan inai. Air sumur itu berwarna merah seperti perasan pacar, yang dipakai biasanya oleh kaum wanita, pacar. Walaka anna nakhlaha ru'ushu syayatin. Pelepah kurma itu seakan kepalanya syaitan. Siapa yang disuruh turun ke bawah untuk mengambil benda sihir tersebut? Siapa yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam yang kemudian turun ke sumur itu? Sahabat yang sangat terkenal. Siapa ikhwan? Belum sih. Khamis. Muhammad. Ali. Ahsan tabarakallahu fik. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang turun ke bawah. Kemudian dikeluarkan. Airnya berwarna merah seperti perasan pajar, hina, dan pelepah kurma itu seakan-akan kepalanya syaitan. Kata Aisyah, afala haraktaha? Tidakkah engkau membakarnya, wahai Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak aku bakar. Amma ana qad afani Allah. Aku, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkanku. Nabi alaihi salatu wasalam sembuh. Wa karahtu an uthira 'ala an-nasi syarra, dan aku tidak mau membuat onar di tengah-tengah umat manusia karena balasan bagi penyihir dibunuh. Dan Labid ibn al-Aqsam ini mengaku dirinya sebagai muslim dan dia munafik, menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau membunuhnya supaya tidak terjadi fitnah bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Aku tidak mau membuat keonaran di tengah-tengah umat manusia. Fa amartu biha wa dufinat. Aku perintahkan kepada para sahabatku, kemudian sumur tersebut diuruk dan ditimbun. Sengaja kita ambil hadis ini, ikhwani afidhakumullah, karena di sana banyak suara sumbang. Di dalam kritikan-kritikan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan di antara hadis-hadis yang dihujat, yaitu hadis ini oleh para aqlaniyun, al-mu'tazilah, dan orang-orang orientalis yang mereka mengedepankan akal daripada nas, dengan menyatakan tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasalam tersihir. Ini berlawanan dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Karena beliau Nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memegang dua syubhat. Dan dua syubhat ini yang mereka pegang dan berusaha mereka sebarkan. Syubhat yang pertama memaksakan bahwasanya hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Kalau sudah lemah, gak bisa dijadikan sebagai sandaran, maka gugur hadis tersebut. Mereka mengatakan ini dhaif, tapi maksa. Kemudian syubhat yang kedua, tersihirnya Nabi alaihi salatu wasalam bertentangan dengan kemaksuman beliau. Dari syubhat pertama, ikhwani afidhakumullah, yang mengatakan bahwasanya hadis itu lemah, jawabannya hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahihul Bukhari. Setelah Al-Quran, yang paling sahih, Sahih Bukhari. Talaqqal ummah bil qabul, semua umat manusia menerima hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari. Dan di antara hadis tersebut, hadis yang sudah kita sebutkan di atas. Ditambah lagi hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sunannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Masya Allah. Banyak para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Mereka semua mensahihkan. Bahkan pakar hadis pada abad-abad terakhir di zaman ini mensahihkan pula hadis tersebut, yaitu Al-Allamah Al-Albani. alaihi rahmatullah dalam sahih Sunan Ibnu Majah, dan disahihkan juga oleh Allamatul Yaman, muhaddits ad-diyar al-yamaniyah, ahli hadis dari negeri Yaman, yaitu Syekh Muqbil Ibn al-Hadi al-Wadi al-Hamdani Abu Abdurrahman, dalam kitabnya Rudud Ahli al-Ilm. Berarti hadisnya sahih. Bahkan ikhwani afidhakumullah, tiga ulama pakar hadis terdahulu, yang mana tiga orang ini sering sekali memberikan catatan kaki dan mengkritiki sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tiga ulama hadis sering sekali mengkritiki sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sisi periwayatannya. Imam Daruqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, kemudian Abu Muhammad Ibnu Hazm. Akan tetapi tiga pengkritik ini tidak berbicara apapun mengenai hadis tersebut, ikut mensahihkan hadis itu. Akan tetapi ahlul ahwa wal bidah diumpamakan sebagai orang yang jatuh dari kapal tenggelam, berusaha untuk memegang apapun supaya dia selamat dengan memaksa, mengatakan hadis ini lemah, padahal ulama terdahulu sampai zaman sekarang mensahihkan hadis tersebut. Ini yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, bahwasanya ini bertentangan dengan kemaksuman Nabi alaihi salatu wassalam. Jawabannya na'am, Nabi maksum. Ya, ini setuju. Dan ini sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama, tidak ada yang menyelisihinya. Nabi maksum dalam urusan at-tabligh, penyampaian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam maksum di dalam urusan syariat. Dan yang menukilkan kesepakatan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Akan tetapi perlu difahami bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia, mengalami apa yang dialami orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ibrahim, ketika para rasul berkata kepada umatnya, innahnu illa basyarun mithlukum. Para rasul mereka berkata bahwasanya kami merupakan manusia sama seperti kalian. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki kenabian dan kerasulan tersebut. Nabi sama seperti manusia yang lain. Bedanya beliau diberikan wahyu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam lelah, butuh tidur. Beliau lapar, butuh makan. Nabi haus, butuh minum. Beliau pun juga butuh wanita untuk menyalurkan kebutuhan biologi kepada istri-istri yang beliau miliki. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam terkadang sakit. Bahkan beliau sempat pingsan. Di akhir hayatnya sebelum mendekati kematian, Nabi pingsan. Begitu pula pada peperangan Uhud, Nabi alaihi salatu wassalam terkena dengan sayatan pedang, lemparan lembing. Wajah beliau terluka, ya keluar darah manusia. Bahkan tidak hanya itu, rontok gigi serinya. Tanggal gigi serinya Nabi alaihi salatu wassalam pada peperangan tersebut. Terluka. Dan sihir merupakan salah satu penyakit yang datangnya dari luar. Mengganggu perasaan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pada akalnya. Tidak menjadikan beliau gila. Perasaan saja dihayalkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatangi. Dan itu pun durasinya sebentar, enggak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bongkar kedok sihir tersebut dengan wahyu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam selamat. Dan ini sama sekali tidak mencoreng kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencatati, tidak menjadikan catat fungsi kenabian tersebut. Kita teringat dengan kisah Musa. Kita teringat dengan kisah Musa. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Tur. Bagaimana peperangan dengan Fir'aun dan bala tentaranya dari kalangan para penyihir. Ketika para penyihir tersebut melemparkan tali dan tongkat di hadapan Musa, di hadapan para pengikutnya, di hadapan umatnya, dan Fir'aun melihat, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Ketika dilemparkan tali dan tongkat tersebut, kemudian merayap dengan cepat menuju Musa, dihayalkan dari sihir yang mereka punya menjadi ular. Berjalan kencang menuju Musa. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى. Yang membuat Musa menjadi takut. Sehingga Musa pun merasa khawatir pada dirinya. Berarti terkadang sihir berpengaruh kepada jasadnya para nabi. Tapi berupa perasaan, sifat takut. Disebutkan pada ayat ini, Musa takut. Kunna la takhaf, kami katakan kepada Musa, jangan khawatir, jangan takut. Innaka antal a'la, engkau paling tinggi, engkau akan menang dan engkau akan mengalahkan mereka. Wa alki ma fi yaminika tawqaf ma sana'u, lempar yang ada di tangan kananmu, tongkatnya dilempar oleh Musa, memakan perbuatan mereka menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang kecil dari sihirnya pengikutnya Fir'aun. Innama sana'u kaidu sa'ir, mereka hanya bisa membuat tipu muslihat saja dari sihirnya. Wa la yuflihu sa'iru haitsu ata, dan para penyihir tidak akan menang walaupun mereka datang dari mana saja. Fa'ulkiya saharatu sujada, yang membuat mereka pun tersungkur bersujud dari penyihirnya Fir'aun. Membuat mereka bersujud. Dan mereka bersaksi, amanna, kami beriman, kami percaya. Bi Rabbi Harun wa Musa, dengan Tuhannya Harun dan dengan Tuhannya Musa. Kemudian apakah dari kisah ini mencoreng kedudukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dihayalkan kepada dia? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Maka ikhwani afidhakumullah, ini merupakan penyakit sebagaimana penyakit yang dialami oleh umat manusia yang lain yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari luar. Dan ini pun merupakan hikmah. Apabila kaum muslimin terkena dengan sihir, ingat, manusia yang paling mulia di muka bumi juga pernah terkena sihir. Akan tetapi beliau tidak mendatangi paranormal. Akan tetapi beliau tidak mendatangi dukun. Tidak mengobati penyakit dengan penyakit yang lebih besar. Tidak mengobati sihir dengan mendatangi tukang sihir. Akan tetapi meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk definisi sihir, kemudian hukum bagi para penyihir dan hukum mempelajari sihir, begitu pula obat-obat dan penangkal yang bisa menjadikan tameng bagi kaum muslimin dari sihir, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kemudian panitia sebelumnya meminta kepada kita akan dibukanya tanya jawab satu atau dua soal saja. Kami meminta uzur tidak lain dan tidak bukan karena sedikitnya ilmu yang kita miliki apabila ada pertanyaan hendaknya di luar majlis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila huna walhamdulillah.